Konsultasi Syariah. Keseleo dalam berdoa. Pertanyaan. Jika kita keseleo dalam berdoa, apakah akan dikabulkan? Misalnya, orang berdoa karena bingung menyusun kalimat, dia mengucapkan, "Ya Allah, tambahkanlah utang untukku." Padahal maksud dia adalah tambahkan rizkiku agar bisa melunasi utangku. Apakah ini akan dikabulkan? Dan bagaimana cara mengoreksinya? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang Allah nilai dari ucapan manusia adalah apa yang sengaja dia lakukan. Sementara ucapan atau perbuatan di luar kesengajaan tidak dinilai. Dan Allah maha mengetahui kondisi batin manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, tidak ada dosa bagi kalian untuk sesuatu yang keliru ketika melakukannya. Namun yang dinilai adalah apa yang disengaja oleh hati kalian. Quran Surat Al-Ahzab ayat 5. Sebagaimana ini berlaku dalam ucapan sehari-hari, ini juga berlaku dalam doa. Sehingga, ucapan doa yang tidak disengaja atau keseleo lidah sehingga terucap tidak ada nilainya. Syekhul Islam membahas orang yang menyusun kata-kata rumit dalam berdoa, beliau mengatakan, asal doa adalah dari hati, sementara lisan mengikuti hati. Orang yang obsesinya ketika berdoa hanya menyusun kata-kata indah akan mengurangi kekhusyuan doanya. Karena itulah, orang yang dalam kondisi terjepit, dia bisa berdoa sangat khusyuk dengan kalimat yang Allah ilhamkan kepadanya, yang sebelumnya tidak terfikir untuk mengucapkannya. Dan suasana ini dijumpai oleh seorang muslim dalam batinnya. Beliau melanjutkan, doa bisa dengan bahasa Arab dan bisa juga dengan selain bahasa Arab. Dan Allah mengetahui maksud orang yang berdoa dan keinginannya, meskipun dia tidak menata kata-kata indah, karena dia mengetahui suara yang pelan sekalipun. Majmu' Fatawa. Dalam Fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, keliru dalam berdoa tidak memberikan pengaruh sama sekali, karena yang dinilai adalah apa yang disengaja dalam hati. Sementara kesalahan karena sabekul kalam atau kesleo lidah diampuni. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, tidak ada dosa bagi kalian untuk kekeliruan yang kalian lakukan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 5. Dan Allah Maha tahu maksud dan niat Anda, dan Dia akan memberikan ijabah sesuai keinginan dan maksud yang ada dalam hati Anda. Fatwa Syabakah Islamiyah. Dan jika doa ini ingin dikoreksi, karena Anda merasa doa ini di luar kesengajaan, maka bisa Anda baca secara langsung koreksinya setelah membaca doa yang keliru tersebut. Demikian. Allahu a'lam.